Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man kathira amma ba'd. Naam sahabat Rashid dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan pertolongan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk pada malam hari ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala saya akan bacakan kepada antum semuanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membaca kisah dialognya Nabi Hud alaihi assalam dengan kaumnya, kaum Ad. Di mana Nabi Hud alaihi salam penuh kesabaran terus-menerus mendakwahi kaumnya agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kaum Ad adalah kaum yang sombong, kaum yang congkak, sehingga mereka senantiasa menjawab ajakan maksudnya menjawab bisnis, nanti akan membantah ajakan Nabi Hud alaihi assalam. Bahkan mereka tidak hanya menjawab ajakan, tidak hanya membantah ajakan Nabi Hud alaihi salam, mereka juga mengolok-olok Nabi Hud alaihi salam, menjelek-jelekkan Nabi Hud alaihi assalam. Sampai akhirnya mereka menantang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab yang senantiasa diancam, yang senantiasa diancamkan oleh Nabi Hud alaihi assalam. Gimana mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Okelah Hud, sudahlah, daripada kamu capek berdakwah, kami juga sudah capek mendengar omongan kamu. Sudahlah, kalau misalkan kamu orang yang jujur, datangkan saja azab yang senantiasa engkau ancamkan kepada kami. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-136 mereka mengatakan, ada sebagian mereka juga mengatakan kalau tadi mengancam, ya bukan mengancam, maksudnya menantang Nabi Hud alaihi salam, sudahlah datangkan kepada kami azab yang senantiasa engkau ancamkan itu. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara mereka juga terang-terangan tidak akan pernah beriman kepada Hud alaihi salam, dan mereka yakin mereka ini tidak bakal diazab. Allah berfirman, sawa'un 'alaina awa'adza am lam takum minal wa'idhin in hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin. Terserah kamu mau menyampaikan dakwah kepada kami, mau menasihati kami atau tidak lagi menasihati kami, kami tidak akan beriman kepada kamu. Apa yang kami lakukan ini adalah ajaran nenek moyang kami, dan kami sekali-kali tidak akan pernah diazab. Nah, maka Nabi Hud alaihi salam akhirnya sudah sampai batas akhir nih kesabaran Nabi Hud alaihi assalam. Maksudnya Nabi Hud bukan lagi tidak mau bersabar, bukan. Nah, tapi Nabi Hud alaihi salam memang sudah memandang kaumnya ini memang sudah sangat keras kepala. Menurut hitung-hitungan manusia, sudah lagi tidak akan mau beriman kepada Nabi Hud alaihi assalam. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam berkata kepada mereka, waqad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadabun. Kalian meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi Hud alaihi salam, qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum, Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala telah mengazab kalian dengan rijsun, dengan kenajisan syirik, wa ghadabun, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian itu senantiasa membantahku tentang sesembahan-sesembahan kalian yang kalian beri nama sendiri sesembahan tersebut, kalian dan ayah-ayah kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bukti dalil sama sekali atas perbuatan kalian. Fantaziru, maka tunggulah saja. Inni ma'akum minal muntazirin, saya juga menunggu, kata Nabi Hud alaihi assalam. Nah, setelah itu, setelah berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud alaihi salam menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbinsurni bima kadzabun." Duhai Rabbku, kata Nabi Hud alaihi salam, tolonglah aku terhadap apa yang telah mereka dustakan. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Hud alaihi salam, amma qalilin la yusbihunna nadimin, wahai Hud, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Jadi tidak usah sedih wahai Hud, tidak usah merasa dikucilkan, tidak usah merasa dijelek-jelekkan oleh mereka. Sebentar lagi setelah engkau berdoa ini, mereka benar-benar akan menyesal. Benar. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faj'alnahum ghusaan fabu'dan lil qaumiz zalimin. Maka mereka benar-benar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Maka tidak lama setelah Nabi Hud alaihi salam Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, kaum Nabi Ad, dengan petir, suara yang mengguntur. Kemudian mereka jadikan itu seperti buih-buih di lautan. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Sungguh celaka bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-22. Mereka kaum 'Ad menjawab ajakan Nabi Hud alaihi salam, qalu ajitana litafikana an alihatina. Mereka kaum 'Ad berkata kepada Hud alaihi salam, ajitana litafikana an alihatina. Apakah engkau datang kepada kami untuk memisahkan kami dari sesembahan-sesembahan kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau begitu datangkan saja azab yang senantiasa engkau ancamkan itu, kalau misalkan engkau termasuk orang-orang yang jujur wahai Hud. Qala innamal ilmu indallah. Wahai kaumku, sesungguhnya ilmu tersebut tentang turunnya azab itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya mengingatkan saja. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Saya hanya mengingatkan apa yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan risalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Dan aku memandang kalian itu adalah kaum yang jahil, yang buta hatinya, tidak mau tahu. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila 'awdiyatihim. Maka ketika mereka melihat awan mendatangi mereka, mereka berkata, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Kaum 'Ad justru bergembira, ada awan hitam datang. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan-awan yang akan menghujani kami, maksudnya akan memberikan hujan kepada kami, memberikan berkah kepada kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa masta'jaltum bih." Bahkan awan itu tidak membawa berkah buat kalian, tidak akan membawa rahmat bagi kalian. Itulah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim. Angin, topan, angin yang sangat kencang, yang membawa azab yang sangat pedih. Tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka menjadilah mereka itu tidak terlihat, tidak nampak kecuali hanya bekas-bekas rumah-rumah mereka saja. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang yang durhaka. Nah, Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala mengatakan, "Wa qad dzakarallahu taala khabara ihlakihim fi ghairi ma ayah." Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita kisah tentang hancurnya mereka kaum 'Ad fi ghairi ma ayah, tidak hanya dalam satu ayat saja. Kama taqaddam mujmalan wa mufassalan. Seperti kisah yang tadi telah lewat. Baik Allah menerangkannya secara global maupun secara terperinci. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'anjaynahu wallazina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan dia, Nabi Hud alaihi salam, dan orang-orang yang bersamanya. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Berarti dari ayat ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa ada segelintir orang yang beriman kepada Nabi Hud alaihi assalam. Ada segelintir orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya walaupun hanya sedikit, Fa anjaynahu wallazina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat dari kami. Wa qatta'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa seluruh kaum 'Ad yang tidak beriman kepada Nabi Hud alaihi salam dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Hud alaihi assalam. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-58 dan ayat-ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a amruna najjaynahuda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna." Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya karena rahmat kami. Wa najjaynahum min adzabin ghalil. Dan kami selamatkan mereka dari azab yang sangat berat. Wa tilka 'adun. Itulah kisah kaum 'Ad. Kafaru afan. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim. Dan itulah kisah 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka. Wa 'asaw rusulah. Mereka bermaksiat kepada rasulnya. Wa tabau amra kulli jabbarin 'anid. Bahkan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Jadi mereka kaum 'Ad, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud, bahkan mereka mengikuti pemuka-pemuka kaum yang durhaka, mereka ikuti. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ingatlah kaum 'Ad itu ingkar kepada Rabb mereka, sungguh binasalah kaum 'Ad, umat kaum Nabi Hud itu. Nah. Jadi mereka memang sebelumnya sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, pun demikian nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan fa akhadhathumus sayhatu bil haqqi faj'alnahum ghutha'a fa bu'dan lil qaumiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti husa, seperti sampah. Maka binasalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi sebab binasa azab yang datang kepada mereka ada dua, yaitu angin kencang, demikian juga suara yang mengguntur. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat Asy-Syu'ara, fakadzabuhu fa ahlaknahum. Mereka, kaum 'Ad, mengingkari, mendustakan Hud, fa ahlaknahum, maka kami hancurkan, kami binasakan mereka. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa amma tafsilu ihlakihim, adapun kisah secara rinci tentang binasanya kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Jadi kisahnya, saat setelah Nabi Hud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbinsurni bima kadzabun, ya Allah, tolonglah aku terhadap apa yang mereka dustakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma qalilin layusbihunna nadimin. Wahai Hud, tenanglah, sebentar lagi mereka akan menyesal. Maka datanglah segumpalan awan datang ke daerah mereka. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka melihat awan tersebut menuju lembah-lembah tempat di mana mereka tinggal, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bal huwa masta'jaltum bih. Allah berfirman, bukan, tetapi itulah azab yang akan menimpa kalian. Itu adalah azab yang dipinta oleh kalian untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim. Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yaitu angin kencang yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak terlihat lagi di muka bumi ini, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan kepada kita bagaimana hancurnya kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum 'Ad telah mendustakan rasulku, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari yang sangat nahas, yang terus-menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nahlin munqair, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dari akar-akarnya. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur, maka betapa dahsyatnya ketika itu azabku dan peringatanku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Maka kami kirimkan kepada mereka tiupan angin yang bergemuruh. Jadi angin kencang disertai dengan suara yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Wala azabul akhirati akhza. Padahal nanti di akhirat azab yang mereka dapatkan itu lebih menghinakan, lebih mengerikan. Wahum la yunsarun. Dan mereka sama sekali tidak akan pernah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih, angin kencang, demikian juga suara yang bergemuruh. Sampai mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala ibaratkan mereka itu bagaikan sampah saat banjir datang. Jadi kalau misalnya ada banjir, biasanya ada buih-buih. Mereka itu seperti itu. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang. Ada sebagian ulama yang mengatakan maksudnya bagaikan pohon-pohon yang tumbang, kepala-kepala mereka itu terpenggal bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dari tanah. Jadi kepala-kepala mereka terpenggal. Dalam surat Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ. Dan ingatlah pula wahai Muhammad beserta sahabatmu, umatmu, tentang kisah kaum 'Ad yang kami kirimkan ketika itu ar-rihal aqim, angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan sesuatu apapun yang dilandanya, tidak akan membiarkan mereka hidup, bahkan dijadikannya seperti serbuk, seperti benar-benar dihancurkan oleh angin tersebut, bahkan ya seperti Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, la yura, mereka itu tidak dapat dilihat lagi. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini menjadi teguran bagi kita semuanya. Mungkin kita merasa tersayat hatinya, merasa kasihan, merasa takut apabila kita termasuk dari mayat-mayat yang kita lihat dalam foto, dalam video tsunami di Aceh misalkan. Mayat-mayat begitu bergelimpangan bagaikan sesampahan, bagaikan sampah-sampah. Bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang. Itu sudah bisa kita lihat, bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan dalam foto maupun dalam video. Nah ini kaum 'Ad, Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan azab yang lebih pedih. Yaitu dalam surat Az-Zariyat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa ja'alathu karramim. Bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu sebagaikan serbuk. Sama sekali mukanya entah kemana, tidak terlihat lagi. Tangannya menjadi bagaikan seperti pasir, serbuk. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu dahsyatnya azab dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Wa fi adin. Dan ingatlah wahai Muhammad dan kaummu, tentang kaum 'Ad yang mereka itu mendustakan Hud alaihi salam, bagaimana kami jadikan mereka. Makna dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, ada di antara mereka kaum 'Ad itu yang berusaha bersembunyi di balik-balik lembah, di balik batu, di gua-gua, di lorong-lorong. Akan tetapi angin tersebut tetap mengejar mereka. Mata zaru min syai'in illa ja'alat sukarramin. Angin tersebut tidak membiarkan mereka sama sekali untuk lari, kecuali mereka telah dijadikan seperti serbuk. Kemanapun mereka pergi, mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabit hadis ini dalam as-sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlika sa'adun bid-dabur." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin soba. Angin soba ini adalah angin yang membawa kebaikan, yang membawa ketenangan bagi orang-orang kaum mukminin. Wa uhlika sa'adun bid-dabur. Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang membinasakan. Dengan angin yang membinasakan. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa gelisah. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau senantiasa gelisah apabila beliau melihat gumpalan-gumpalan awan hitam. Muka beliau itu begitu memerah. Nah. Aisyah radhiyallahu taala berkisah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dhahikan qat hatta ara minhu lahawatih. Innama kana tabassam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat beliau tertawa terbahak-bahak sampai kalau bahasa Jawanya itu telak yang menggantung loh. Telak yang menggantung. Nah, itu Rasulullah SAW kalau ketawa tidak pernah sampai terlihat itunya. Daging yang menggantung itu di mulut, bahasa Jawanya namanya telak itu. Nah, Rasulullah SAW enggak pernah ketawa sampai seperti itu. Innama kana yatabassam. Rasulullah SAW itu hanya tersenyum seringnya. Wa qalat, beliau berkisah, "Kana idza ra'a ghaiman aw rihan 'urifa dzalika fi wajhihi." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat awan mendung, ada angin ribut, beliau cemas, takut, khawatir. Wajah beliau ketika itu langsung berubah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, annasu idza ra'aw al-ghaima farihu." Kebanyakan manusia kalau melihat awan mendung, ada angin kencang, mereka terkadang seringnya mereka gembira, bahagia. Kenapa? Karena tanda sebentar lagi mau hujan. Raja'a an yakuna fihil matar. Mereka berharap awan tersebut akan menurunkan hujan, tanaman menjadi subur, tanah menjadi subur. Nah, insyaallah mereka bisa memanen buah-buahan menjadi mata pencaharian mereka. Nah, wa araka idza ra'aitahu 'urifa fi wajhikal karahiyah. Akan tetapi kok kenapa kalau misalkan engkau melihat awan mendung, saya melihat engkau wahai Rasulullah kok sedikit khawatir, cemas. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi azab." Wahai Aisyah, aku khawatir kalau awan tersebut membawa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa qad uzziba qaumun nuhin birrih. Wa qad ra'a qaumun al-azab fa qalu hadha 'aridhun mumtiruna." Wahai Aisyah, aku khawatir kalau awan tersebut membawa azab. Sedangkan kaum Nuh, demikian juga kaum Hud, itu saat melihat awan tersebut, mereka mengatakan, "Hadza 'aridhun mumtiruna." Ini adalah awan yang akan membawa hujan kepada kami. Padahal itu adalah awan azab. Naam. Jadi ini ada juga tuntunan bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat awan hitam, tentunya kita senantiasa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan hujan juga, namun kita juga diiringi dengan ucapan istighfar, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca sebuah doa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila ada angin yang bertiup kencang, qala, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursiltu wa khaira ma ursilat bih. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari angin ini, kebaikan dari apa yang dibawa angin ini, wa khaira ma ursilat bih, dan apa yang dibawa angin ini. Aku memohon kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di dalam angin ini, dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada dalam angin ini, dan kejelekan apa yang dibawa oleh angin ini. Nah, itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat awan hitam, demikian juga petir yang menyambar-nyambar, demikian juga angin yang bertiup kencang, kita dituntunkan untuk membaca doa ini agar kita tidak tertipu. Nah, kita mengira ini hujan, ternyata banjir bandang. Nah, kita mengira ini ombak biasa, ternyata tsunami. Nah, kita melihat menyangka ombak biasa. Oleh karenanya, bagi kita yang sering ke pantai, tidak mengapa ke pantai. Untuk menghayati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ada sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pantai. Mereka di sana tinggal selama 1 bulan. Ya, di sana dikisahkan dalam hadis tersebut, mereka mendapatkan ikan besar, bahkan unta mereka itu tengkorak tempat mata ikan tersebut itu bisa digunakan tempat bolak-balik unta. Jadi sangat besar sekali ikannya. Jadi mereka di sana, ya kalau istilah kita ya makan-makan ikan, olah-olah apakah dibakar atau tidak, yang jelas mereka makan-makan ikan tersebut. Tinggal di sana selama 1 bulan. Jadi tidak mengapa misalkan kita ke pantai refreshing sebentar bersama keluarga. Namun jangan lupa senantiasa istighfar. Senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Karena kita takut ya. Dari jauh kita melihatnya ombak biasa, ternyata tsunami. Jadi kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat awan mendung. Ini kita hari-hari ini sedang melewati musim hujan. Sering awan mendung, kita melihat awan mendung, awan hitam, sering juga atau maksudnya tidak jarang juga angin bertiup dengan kencang. Maka sering-seringlah membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dibinasakan seperti kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan, benar-benar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sampai tidak terlihat, bahkan mereka itu dihancurkan sampai menjadi serbuk pasir-pasir seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu tadi kisah Nabi Hud alaihi assalam. Semoga memberikan ibroh bagi kita semuanya, semoga memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada kisah Nabi Shalih alaihi assalam beserta dengan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Apabila ada kesalahan dalam menerjemahkan, apabila ada yang lain-lainnya, bisa antum tanyakan, atau misalkan antum ingin mengkritik dan memberikan saran, bisa antum kirimkan melalui Radio Rashid. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Alamat emailnya bisa antum baca dalam grup Telegram Radio Rashid. Wallahu ta'ala a'lam.